Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalim tasliman mazidah amma ba'd. Melanjutkan kajian kita pada kitab Fadail As-Salah Assalam ala Muhammadin Khairil Anam. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada mawadi' as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letak-letak atau tempat-tempat atau kondisi-kondisi yang seorang itu disyariatkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan, yaitu bersalawat di tasyahud akhir. Bersalawat di dalam tasyahud akhir. Demikian pula bersalawat dalam salat jenazah. Salat takbir yang kedua. Salat jenazah, kita ada empat takbir. Seorang bertakbir, lalu membaca Al-Fatihah. Kemudian dia bertakbir lagi, setelah itu membaca salawat. Kemudian bertakbir lagi, membaca doa untuk mayit. Kemudian bertakbir lagi itu, yang keempat. Kemudian setelah itu, salam. Taib. Yang ketiga, disyariatkan untuk mengucapkan salawat setelah menjawab adzan. Seorang mendengar azan, maka jawablah. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kemudian setelah itu mengucapkan salawat ya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti itu akan mendapat syafaat ya dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian yang keempat, bersalawat ketika seorang berdoa. Artinya seorang sebelum berdoa diawali dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika masuk masjid dan keluar masjid. Kemudian keenam, ketika berkumpul, ketika seorang ya, duduk-duduk dengan temannya bermajelis ya. Ini disyariatkan untuk bersalawat. Syariatkan untuk bersalawat sehingga duduknya seorang pun dengan temannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika disebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat. Bahkan orang yang pelit bukan hanya orang yang pelit dengan hartanya. Orang yang pelit adalah manakala nama Nabi disebut kemudian tidak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, bersalawat di hari Jumat. Kita diperintahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi di hari Jumat. Jumat hari yang paling utama dalam sepekan. Kita disunahkan untuk memperbanyak salawat padanya. Rasul mengatakan, fa'akthiru alayya minas salati fi. Perbanyaklah kalian bersolawat untukku pada hari Jumat. Kemudian yang kesembilan, di awal siang dan di akhir siang. Sebutkan hadis, man sallaa alayya, man sallaa alayya hina yusbihu asyran wa hina yumsi asyran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan bersalawat kepadaku di sore hari 10 kali, maka dia mendapatkan syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimallahu fawaid as-shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah Jadi kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah dari salawat? Al-awal yang pertama, imtithalu amrillahi ta'ala. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, berarti kita telah menjalankan ya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qa'il yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Ini perintah dari Allah. Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk bersalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi. Orang-orang yang beriman, mereka orang yang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang dia bersalawat kepada Nabi, artinya dia telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain yang kedua, di antara faedah bersalawat kepada Nabi, muwafaqatuhu subhanahu bisalati alihi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ikhtalafat as-salatan. Dengan seorang bersalat kepada Nabi, dia telah mencocoki Allah dalam bersalawat kepada Nabi. Allah bersalat kepada Nabi, orang beriman pun bersalat kepada Nabi. Kepada Nabi berarti, ya, orang yang bersalawat telah mencocoki Allah. Sama dalam bersalawat kepada Nabi. Ini yani sama-sama ya, bersalawat. Wa in ikhtalafat as-salatan, meskipun dua salawat tadi berbeda. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah memuji Nabinya di hadapan para malaikat. Kalau kita bersalawat atas Nabi, artinya kita mendoakan rahmat. Beda kan? Tapi sama-sama ya bersalawat kepada Nabi. Jadi faedah yang kedua, ketika seorang bersalawat kepada Nabi, dia telah mencocoki Allah dalam bab bersalawat kepada Nabi. Meskipun makna dari salawatnya Allah kepada Rasul beda dengan kalau kita bersalawat kepada Ar-Rasul. Kalau Allah bersalawat kepada Ar-Rasul, artinya Allah memuji Rasulnya di hadapan para malaikat. Adapun kalau kita bersalawat kepada Ar-Rasul, artinya kita memohon kepada Allah agar Allah memujinya, agar Allah memberi rahmat kepadanya, agar Allah memberikan keutamaan kepadanya. Yang ketiga, muwafaqatu malaikatihi fiha. Ketika kita bersalawat pada Nabi, berarti kita telah mencocoki para malaikat dalam bersalawat. Malaikat salawat, kita pun ikut salawat. Kita pun salawat. Jadi sama-sama, baik kita atau malaikat sama-sama bersalawat. Dan menyerupai orang yang baik atau makhluk yang baik adalah kebaikan. Dari mana ini diambil? Yaitu dari firman Allah SWT, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Hei orang-orang yang beriman, ucapkan salawat kepada Nabi dan salam kepadanya. Allah dan malaikatnya bersalawat. Karena Allah memerintahkan kita bersalawat. Kalau kita bersalawat, berarti kita telah mencocoki Allah dan Rasulnya. Mencocoki Allah dan para malaikatnya. Faedah yang keempat, husulu asyri salawatin min Allah Ta'ala ala al-musalli alaihi marrah. Akan mendapatkan 10 salawat dari Allah Ta'ala bagi orang yang bersalawat kepada Nabi hanya satu salawat saja. Seorang bersalawat kepada Nabi satu salawat, Allah akan balas dengan 10. Kalau dia bersalawat kepada Allah 10, berarti dia mendapat dari Allah berapa? 100. Lipat gandakan. kebaikan satu Allah libatkan akan menjadi 10. Allah SWT mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsadiha. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia mendapatkan asyru amsadiha, 10 kelipatannya. Tersebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan hadis wal hasanatu bi asyri amsadiha ila sam'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan Allah lipatkan dari 10 kebaikan sampai 700 kali apa? Lipatan. Faedah yang kelima, saat seorang bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yurfa' lahu 'ashru darajat wa yuktabu lahu 'ashru hasanat wa yumhu anhu 'ashra sayyi'at. Diangkat baginya 10 derajat. 10 tingkatan. Karena semakin ke atas berarti semakin mulia. Kalau seorang, misalnya, ya, seorang aparat misalnya, dia mengungkap suatu kasus kejahatan, ya, bisa dia bisa mengungkap, dia akan naik apa? Naik pangkatnya. Naik pangkatnya. Senang ya kan orang naik pangkatnya. Serem gajinya juga apa? Naik ya kan? Sebutannya juga ya. Beda tentu. Ya sebutannya juga apa? Beda. Semakin banyak diproses, semakin tinggi derajat yang akan dia dapatkan. Wa yuktab lahu asyru hasanah, dan ditulis baginya 10 kebaikan. Ini termasuk amalan yang ringan, yang tidak memerlukan tenaga yang banyak, tidak membutuhkan biaya, bisa dilakukan kapan saja, dan pahalanya seperti itu besarnya. Namun seperti dikatakan al-khairu katsirun qalilun fa'iduhu, yang namanya kebaikan saking banyaknya. Cara dan asbab untuk kita mendapat pahala, Allah buka lebar-lebar untuk kita. Namun sedikit dari orang yang mau mengamalkannya. Wa yumha anhu asyru sayyi'ah, dan akan dihapus darinya 10 kejelekan. Nah, kita enggak ngerti kejelekan kita seberapa banyaknya. Maka dengan bersalawat kita berharap kejelekan kita terkurangi, ya kesalahan kita dihapus, dosa-dosa kita di pusat kepada Allah SWT. Ini satu salawat sudah seperti itu. Lalu bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau lebih dari itu? Tentunya ini diantara hal yang menunjukkan bahwa al-hasanat yudhibna as-sayyiat, yang namanya kebaikan akan melenyapkan kejelekan. Di antara faedah dari amal salih, di antara faedah dari amal ketaatan adalah menghapus dosa dan kesalahan. Sebagaimana firman Allah SWT, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan melenyapkan kejelekan. Ketika seorang dibersihkan oleh Allah SWT dari kejelekan, dari kotoran-kotoran hati, jadi hal-hal yang menjadikan hati seorang itu tertutupi, maka insya Allah Ta'ala hidayah akan lebih mudah masuk ke dalam hatinya. Ya, terkadang barakallahu fikum, petunjuk sudah sampai di hadapan seorang. Jalan kebenaran terpampang. Jelas gamblang, gak samar lagi dalam orang. Namun kenapa orang tadi tidak mau mengikuti kebenaran, dan hidayah sudah jelas dan tidak samar? Bisa jadi karena hatinya ya, telah tertutup dengan dosa. Sehingga tidak ada di sana celah yang bisa dilalui darinya untuk dimasuki hidayah. Penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Pintu jendela, celah yang bisa mengantarkan hidayah ke dalam hatinya tidak ada. Tertutup. Berbeda dengan orang yang dia baik, amal salih, Allah akan tambah petunjuknya. Semakin bertambah hidayahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Walladzina ihtadaw. Dan orang-orang yang ihtadaw mengambil petunjuk dari petunjuk kebaikan, zadahum huda, Allah akan menambahkan hidayahnya. Sudah terang, semakin terang. Sudah jelas di atas Islam, di atas kebenaran, dibuat semakin terang lagi, sehingga semakin semangat di atas kebaikan, semakin jelas jalannya. Sudah ya bagus kendaraannya, mulus apa namanya, jalannya ya sehat ketika kita mengendarainya, ya kemudian terang, dibuat semakin terang lagi sehingga semakin apa namanya cepat tubuh ini digerakkan kepada kebaikan. Sebagaimana ibarat kendaraan ya, yang bobrok, kemudian ya, jalannya jelek, kemudian supirnya sakit-sakitan, kapan akan sampai tujuan? Ya, kapan sampai tujuan? Mungkin di tengah jalan rusak, berhenti, diperbaiki, jalan lagi rusak. Nah, berbeda dengan orang yang kotoran hatinya dibersihkan, kemudian diberi apa namanya nur hatinya, diberi cahaya, maka dia akan berjalan menuju Allah SWT dengan ya dengan mudahnya. Karena ibarat hati yang sakit itu sama dengan organ tubuh lain yang sakit. Kalau orang sakit matanya, dia untuk melihat yang jauh, yang lembut, yang apa, kerepotan. Kalau tangan saya ini sakit, saya nggak bisa memegang atau memanggul ya, atau apa namanya mengangkat barang yang misalnya ketika saya sehat mungkin bisa saya mengangkat ember ya ada isinya 10 liter saya bisa, tapi ketika saya sakit jangankan ya 10 liter 2 liter pun saya nggak mampu, megang embernya pun nggak mampu karena sakit tangan saya. Demikian pula hati ketika sakit sama sulit untuk digerakkan ya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal salih yang akan membersihkan, akan menetralisir ya kotoran-kotoran yang ada pada hati seorang. Yang keenam di antara faedah dari berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ad'a istijabati du'aihi idza shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dengan bersalawat akan lebih, ya lebih cepat untuk dikabulkan doanya. Akan lebih, ya. Seorang itu segera dikabulkan doanya. Karena orang yang berdoa kemudian tidak mengawali dengan salawat, orang seperti ini dikatakan orang yang kesusu, orang yang tergesa-gesa. Seorang ketika dia ingin berdoa, mohon kepada Allah, awali dengan pujian dan sanjungan. Pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebut dalam surat Al-Fatihah. Jadi inti surat Al-Fatihah itu ya, di antara meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada as-sirat al-mustaqim, dan dijauhkan dari as-sirat al-maghdub alaihim dan ad-dhalin. Jadi sebelum kita memohon hidayah, diawali dengan apa? Sanjungan, pujian. Orang kalau mintakan ngalam-ngalam dulu kepada orang yang mau dia pinta. Ada orang enggak kenal, enggak apa, ujug-ujug datang, "Pak, saya minta uang." "Kamu ini siapa?" "Perkenalkan dulu, Pak. Saya ini ya namanya ini, saya dengar Bapak Masya Allah orang yang ya kecukupan, dermawan, kami apa namanya sangat butuhkan ya uluran tangan dari Bapak." Seperti itu orang kalau minta ya dia nyanjung dulu, memuji, gak ujug-ujug kemudian apa minta orang kenal juga tidak ya, bagi mintanya banyak lah, "Kamu ini siapa?" Jadi seorang ketika dia akan berdoa, bersalawat kepada Nabi, maka besar harapan doanya akan diijabahi, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang berdoa tidak didahului dengan sanjungan atau dengan salawat, maka dikatakan ajila hada. Ajila hada, orang ini telah kesusu. Orang ini telah tergesa-gesa. Kemudian di antara faedah dari bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha sababun li syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam idza qaranaha bi su'alihi alwasilah. Menjadi sebab seorang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diiringi dengan permohonan wasilah untuk Nabi. Wasilah dimaksud derajat yang ya khusus yang hanya dimiliki oleh Nabi nanti di surga. Ini terkait dengan doa setelah seorang apa menjawab azan, seorang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad sampai akhirnya kemudian mengatakan Allahumma rabba hadhi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila ila akhirih. Orang yang bersifat seperti ini dia berhak mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini semua barakallahu fikum amalan-amalan lisan yang ringan. Manakala lisan seorang sudah diisi dengan zikrullah, dengan wirid-wirid seperti ini, insyaallah akan terhindar dari afatul lisan. Akan terhindar dari bencana-bencana ya, yang bisa dimunculkan karena lisan. Ketika lisan ini tidak disibukkan dengan zikrullah, dengan mengingat-ingat Allah, dengan wirid, ya, maka akan tersibukkan dengan ucapan-ucapan tidak baik, bahkan menjadi sebab dia sendiri kerepotan. Menjadi sebab dia sendiri terjatuh kepada banyak kemaksiatan. Lisan barakallahu fikum, ini dikatakan lebih tajam dari pedang. Meskipun lisan tidak bertulang, tapi lebih berbahaya dari pedang. Manakala lisan ini telah disibukkan dengan zikrullah, salawat misalnya, maka terjaga ya lisan ini dari ya hal-hal yang bisa menyeret dia kepada dosa. Terjaga dari hal-hal yang bisa menyebabkan orang lain tersakiti dengan lisannya. Ya terjaga dari sekian banyak kejelekan yang ditimbulkan lisan, di samping dia juga ya mendapat sekian banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini menjadi pendorong bagi setiap insan yang bersih hatinya dan mengharapkan keselamatan dirinya untuk memperbanyak salawat pada Nabi. Padanya ada sanjungan kepada Allah, padanya ada permohonan kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.